Gorene sembakone gorene dhisik dipancing 100.000 engko ditambahi cek kene gawe tuku ban mobile Sodik. Iya ayo dipancing sik ayo. Ban mobile Sodik wis tipis. Siap engko digawe tambahan tuh. Lah semulus pupune Jaribel. Sejengkerut. Sodik Monata sejengkal tanah untuk Anda semuanya. Matur suwun. Cuma kamu yang aku cinta, kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mungkin hidup tanpamu, belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Kewaur wasit ho. Bote dulur kuar kira. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintaku akan ku pertahankan sampai langit pun menjadi bumi. Mana mungkin hidup tanpamu, belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Asik. Wasik. Wow. pertahankan sampai langit pun menjadi bumi atau bumi pun menjadi langit. Mana mungkin hidup tanpa apapun yang terjadi tak lakoni. Jadi sepurane dulur ya manusia biasa.